Karena kita enggak punya haula wala quwa illa billah. Kita tidak memiliki daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini meyakini kalau bukan karena Allah enggak akan berdiri masjid ini. Masjid yang indah ini. Itu yang kedua, keyakinan dalam hati syukran lillah. Yang ketiga adalah dengan amal. Seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Dawud alaihi salam dan keluarganya, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Dawud sebagai syukra, sebagai syukran, sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid ini dengan salat jamaah, dengan tausiah, dengan kajian ilmiah, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dari dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah. Ramaikan, makmurkan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah. Yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fiikum. Dalam rangka syukur itulah kita hari ini bertemu di masjid ini untuk membahas tentang masalah yang penting berkait dengan dua perkara yang penting. Pertama perkara istiqamah. Yang kedua perkara fungsi masjid. Atau dengan bahasa lain, peranan sebuah masjid dalam persatuan umat, dalam dakwah, dalam sekian banyak perkara-perkara perjuangan fi sabilillah. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Karena apa yang terjadi di alam nyata di hadapan kita, apa yang terjadi di sekitar kita, di negeri kita, apa yang terjadi di dunia kita, selalu perkara yang menurun, menurun, menurun, menurun. Kemaksiatan yang dulu pernah kita tahu di zaman kita kecil, sekarang udah lebih dahsyat, lebih mengerikan. Kesyirikan, khurafat, bid'ah-bid'ah yang dulu sejak kita kecil kita pernah lihat, tapi sekarang lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih cepat tersebar dengan adanya internet, dengan adanya berbagai macam wasail tawasul, sosial media. Demikian pula keberanian, dalam tanda petik keberanian yang tidak terpuji, kelancangan manusia juga sekarang lebih berani, lebih mengerikan. Dulu PKI sembunyi-sembunyi, enggak berani ngomong macam-macam. Mengapa? Takut. Wah, PKI. Tapi sekarang yang mencerca Nabi Ibrahim terang-terangan, yang mencerca Islam terang-terangan, yang mencerca para sahabat Nabi terang-terangan, yang mencerca Rasulullah SAW terang-terangan alaihi salatu wassalam. Artinya mereka semakin berani. Kalau dibiarkan terus, maka akan terus menurun. Kalau kita diam, itu berarti mundur. Mengapa? Karena arahnya sudah ke bawah. Kalau kita diam, ya terus ke bawah. Semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Masyarakat muslimin semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Pengenalannya terhadap agama semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna na'til ardan nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya? Apa makna ayat ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tafsir ayat ini, dan juga yang seperti beliau adalah Mujahid rahimahullah, bahwa makna berkurangnya bumi tadi, dan qusuha min atrafiha, kami kurangi dari ujung-ujungnya, adalah dahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha. Berkurangnya dunia ini, berkurangnya bumi ini adalah karena hilangnya ulama'nya. Dulu banyak, sekarang sedikit. Dulu masya Allah di seluruh penjuru ada ulama'nya, tapi sekarang sudah tinggal Syekh Fulan wa Syekh Fulan. Wa fuqaha'uha, para fuqaha'nya juga demikian. Wa khiyari ahliha, dan orang-orang istimewanya, para salihin, ahli sunnah, penegak sunnah, juga berkurang. Ini makna awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa bumi ini terus kami kurangi dari ujung-ujungnya? Kemana Syekh Muqbil rahimahullah telah wafat? Kemana Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah telah wafat? Kemana Syekh Al-Albani telah wafat? Kemana Syekh bin Baz telah wafat? Kemana Syekh Al-Najmi telah wafat? Kemana Syekh Al-Hakami telah wafat? Kemana masyayikh, ulama telah wafat? Rahimahumullah amwatahum wa hafidhahumullah ahya'ahum. Semoga Allah rahmati yang telah wafat, dan semoga Allah jaga yang masih tersisa, yang masih hidup. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan latan qudu, bahkan disebutkan latan qudu urul Islam urwatan urwatan. Urat-urat keislaman ini akan hilang, akan terputus seurat demi seurat atau seutas demi seutas. فَكُلَّمَا انْقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي يَلِيهَا. Dan setiap satu urat terputus, manusia segera berpegang dengan tali yang lain. Kalau digambarkan hukum-hukum agama di dalam Islam ini, atau pondasi-pondasinya, pokok-pokoknya, seperti tali temali yang banyak, maka ketika yang satu putus, mereka berpegang dengan yang ini. Yang ini putus, berpegang dengan yang itu. Yang itu putus, berpegang dengan yang ini. Bayangkan, kalau terus setiap zaman seutas demi seutas terputus, apa sisanya nanti? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Naud. Ikhwan ibn a'azahullah, disebutkan dengan kalimat awwalu, dan yang pertama terputus adalah hukum. Masalah hukum. Wa akhiruha shalah, dan yang paling terakhir adalah salat. Baik. Hukum itu pertama hilang, atau dalam riwayat lain amanah yang pertama hilang. Kemudian yang terakhir salat. Artinya kalau salat saja sudah disia-siakan oleh sebagian muslimin, kalau salat saja sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kalau salat saja sudah banyak dilupakan, enggak ngerti bagaimana caranya oleh kaum muslimin, artinya na'udzubillah itu sudah yang terakhir. Itu sudah yang terakhir. Habis itu hilang. Innallaha la yaqbidul 'ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu, ilmu keislaman, dari bumi ini, dari dunia ini, begitu saja tercabut. Walakin, biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu tadi dengan mewafatkan para ulama. Ini ulama misalnya ilmunya penuh sekian, dituangkan kepada murid-muridnya. Apakah muridnya sepenuh gurunya? Biasanya tidak. Biasanya. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, yang mengambil ilmunya enggak dari guru ini saja, tapi dari semua para ulama. Bukan muqallid, bukan pembebek, tetapi benar-benar talibul ilm, pencari, sehingga nyari. Mungkin bisa lebih alim dari gurunya. Maka ketika wafat orang ini, maka isi dari ilmu yang sepenuh ini ikut terkubur bersamanya. Kamu mau tanya ke kuburannya, in qata, sudah terputus. Ustaz, ini gimana hukumnya? Udah gak bisa menjawab. Ini bagaimana caranya, bagaimana jalan keluarnya? Kita mendapatkan fitnah besar, gimana? Kaif? La yatakallam wa la yasma' wa la yubsir. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui, apalagi menjawab. Maka mulailah manusia yatahayyarun, kebingungan bagaimana menghadapi fitnah-fitnah ini dalam keadaan para ulama telah wafat. Para ahlul ilmi telah wafat. Orang-orang yang biasa dipegang ilmunya, nasihatnya, fatwanya telah wafat. Ini khanidina azakullah yang digambarkan dalam hadis ini. Hatta idza lam yabqa alim, ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittaqadan nas ru'usan juhalan, maka mulailah manusia mencari tokoh-tokoh pegangan, tokoh-tokoh panutan, orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka diminta fatwa, mereka berfatwa tanpa ilmu. Ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Biasanya kalau tidak punya ilmu, akan berbicara dengan ra'yu. Ra'yu itu pikiran sendiri. Kayaknya lebih bagus begini, kayaknya lebih bagus begitu. Rasanya ini lebih bagus, rasanya ini lebih baik. Tidak ada ilmu, fadallu wa adallu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengkhabarkan setelah ayat hadis, sekarang asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khushu'. Yang pertama hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Dalam riwayat amanah, yang pertama hilang. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum shalah, dan yang paling akhir hilang dari agama kalian adalah salat. Wala tanqudanna urul islam urwatan urwatan, dan urat-urat keislaman akan berkurang satu demi satu, akan berkurang seutas demi seutas, akan terputus benangnya satu persatu. Tali kapal yang segini besarnya itu terdiri dari benang-benang di dalamnya. Kalau satu benang terputus, mungkin kamu akan berkata, segini talinya, satu benang gak ngaruh. Jangan bilang gak ngaruh. Kalau dibiarkan satu benang berikutnya, dua benang, tiga benang, empat benang, sampai separuh, tali itu akan putus suatu saat. Jangan anggap remeh masalah benang-benang pada tali tersebut. Sehingga barakallahu fiikum. Di dalam riwayat lain disebutkan tentang sunnah. Benang-benang tadi adalah sunnah. Manusia akan meninggalkan sesunnah demi sesunnah. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah. Seperti riwayat Abdullah ibn Dailami rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Dailami, kata beliau, inna awwala dhahab ad-din tarkus sunnah, sesungguhnya awal pertama hilangnya agama ini, hilangnya satu sunnah. Yadhaluddin sunnatan sunnatan, agama akan hilang sesunnah demi sesunnah, kama yadhabul hablu quwatan quwatan, sebagaimana hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Jangan kamu biarkan putus satu benang, jangan. Bahkan kalau perlu kita rajut benang berikutnya, benang berikutnya, benang berikutnya, supaya lebih kokoh lagi, lebih kokoh lagi. Siapa di antara kita yang menjamin dirinya sudah lengkap sunnah-sunnah pada dirinya? Siapa yang berani di antara kita berkata bahwa saya sudah lengkap sunnah yang saya pegang? Masih banyak sunnah-sunnah yang kita gak tahu, belum kita pelajari, belum kita amalkan, belum kita kerjakan. Sehingga kalau diumpamakan tali tadi, mungkin tali kita ini tali yang sudah koyak-koyak, sudah sekian banyak tali terputus, belum dirajut, belum disambung, tahu aja belum. Ikhwanul Azam, saya sebutkan, saya bacakan asbab dahabuddin, sebab hilangnya agama, agar kita tahu bagaimana agar agama itu tidak hilang. Kalau tahu sebabnya akan lepas sunnah demi sunnah, maka bagaimana caranya mencegah dari hilangnya agama? Sudah bisa terjawab, yaitu rajutlah sunnah demi sunnah, pelajari pegang, pelajari pegang, pelajari pegang, sehingga kokoh agama ini. Dan ini yang sedang kita bahas, al-istiqamah. Ini yang sedang kita bahas, yaitu istiqamah dalam agama, mempertahankan benang-benang tadi agar tetap nyambung, mempertahankan benang-benang agama, yaitu sunnah demi sunnah, agar tetap kita pegang, jangan lepas. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa, khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Ikhwani fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan kedua, di mana kita cari sunnah yang kita belum tahu? Di majlis-majlis ilmu. Di mana majlis-majlis ilmu? Di masjid. Berkait semua. Semuanya berkait. Masalah asbab hilangnya agama, ternyata ketika hilangnya para ulama, ketika hilangnya para ulama, hilang sesunnah demi sesunnah. Kalau agama sudah terputus benang demi benang, sunnah demi sunnah, maka suatu saat akan rusak. Biasanya barakallahu fikum, penyebab hilangnya sunnah adalah at-taqlid. Biasanya hilangnya sebuah sunnah adalah karena taqlid. Apa maksudnya karena taqlid? Ketika gurunya mengajarkan ilmu sunnah demi sunnah, dia ngantuk. Apa tadi kajiannya? Ini sunnah. Oh iya, dia kerjakan sunnah. Semua ini kerjakan sunnah. Yang tadi kerjakan sunnah, yang ngantuk juga kerjakan sunnah. Tapi yang tidak ngantuk karena hadis ini, karena hadis itu, tahu dia. Yang ngantuk tadi kata ustaz. Nah ini taklidnya di sini. Kata ustaz, kata ustaz, kata ustaz. Generasi berikutnya ketika bertanya kepada yang tidak ngantuk tadi, dijawab dengan ilmu. Masya Allah. Bahkan riwayatnya tahu. Sahih atau dhaif, dia tahu. Oh ini hasan. Sedangkan yang ini, pokoknya kata ustaz begitu. Karena dia ketika kajian ngantuk. Apalagi udaranya begini. Masya Allah. Nikmat sekali. Memungkinkan ngantuk. Tapi seharusnya memungkinkan juga semangat. Sebab kalau panas keringat ganggu kan. Tapi kalau masjid diberi AC, diberi ini, Masya Allah, nikmat. Belajarnya harusnya malah semangat. Kembali kepada pembahasan. Sehingga barakallahu fiikum, na'udzu billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala kalau justru yang banyak adalah yang enggak perhatian, walaupun enggak ngantuk, enggak tidur, tapi enggak perhatian gurunya ngomong apa, ustaznya ngomong apa, syekhnya ngomong apa, enggak tahu. Pokoknya kata mereka, kata ustaz, kata syekh taklid murni. Mulailah mereka bergeser dari ilmu kepada taklid. Ketika ada syekh yang lain, ketika ada ulama yang lain berpendapat lain, bingung dia mau taklid sama yang mana. Lo kata syekh, itu kan kata syekh fulan, kata syekh fulan lain. Aduh, syekh gimana ini? Bingung saya ngikut siapa? Gak usah bingung, ngikut Nabi. Ya tapi ini kan salahmu kemarin gak nanya dalilnya, salahmu kemarin gak perhatian dalilnya. Kalau tahu dalilnya ini dan dalilnya itu, kamu bisa bandingkan mana yang lebih rajih, mana yang lebih sahih. Barakallahu fiikum. Sehingga dengan munculnya para mukallidin ini, ilmu akan terlupakan. Ilmu akan terlupakan. Kalau ilmu terlupakan, bagaimana agama terus mulai hilang sunnah demi sunnah. Pertama ilmunya hilang, sisanya taklid. Setelah itu taklid pun kurang meyakinkan. Kenapa ya? Kok dulu ustaz-ustaz bilang begini? Kenapa ya? Kok dulu ustaz-ustaz bilang begitu? Udahlah, kita gak usah ikut, karena gak tahu dalilnya. Orang yang tahu dalilnya dengan orang yang tidak tahu dalilnya, mana yang lebih yakin? Yang tahu dalil atau yang tidak tahu dalil? Yang tahu dalil lebih yakin. Yang tidak tahu, katanya sih, dengar-dengar, enggak meyakinkan. Sehingga keyakinan juga berkurang, berkurang, berkurang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti jalan istiqomah. Ini baru masuk pembahasan. Jalan istiqamah adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu agama dari sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua adalah amalkan apa yang sudah diketahui agar jangan lepas, jangan hilang. Pegang kuat-kuat. Dan ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Disuruh pegang kuat-kuat dan disuruh untuk menggigitnya dengan geraham kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita berpegang dengan sunnah dan terus menambah ilmu kita dengan sunnah demi sunnah, pasti biiznillah, dengan izin Allah, agama akan lebih kokoh. Bukannya terputus, tapi bertambah benang baru. Bukan bertambah dengan bid'ah, bertambah pengetahuannya. Yang tadinya dia gak tahu, jadi tahu. Oh ternyata ada hadis demikian, ternyata hadis demikian. Maka tersambung, tersambung, tersambung, tersambung. Semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Sehingga kalau wafat satu ustaz ini, banyak penggantinya. Kalau wafat satu alim ini, banyak penerusnya. Karena murid-muridnya juga belajar dengan semangat, talabul ilmi dengan semangat, mengumpulkan, mencatat, menghafal. Maka niscaya ketika dia wafat akan muncul alim-alim lain. Akan muncul generasi berikutnya ulama. Ini yang disebut dalam pepatah bahasa Indonesia. Apa? Satu esa hilang, dua terbilang. Iya. Mati satu, tumbuh seribu. Mati satu, tumbuh seribu. Kalau satu alim memiliki satu ma'had, pondok pesantren dan murid-muridnya 1,000, dia mati ada 1,000 penggantinya. Kalau jadi semua, bismillah ta'ala. Tapi kenyataannya enggak begitu. Paling berapa ratus orang saja, itu pun enggak jadi semua. Yang ini milih kerja, tidak milih jadi alim. Yang ini lebih memilih untuk bisa mendapatkan kekayaan dunia, maka dia sibuk dengan dunianya. Yang ini malas, yang ini segala macam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Awal pertama dakwah ini, ilmu dan sumber ilmu adalah masjid. Para sahabat kalau ingin mengetahui satu ilmu, datang ke masjid. Rasulullah SAW ketika ingin menyampaikan sebuah ilmu, datang ke masjid. Ya Bilal, kumandangkan azan. Kemudian Rasulullah SAW mengimami salat dan belum menyampaikan ilmu. Dijadikan majlis-majlis ilmu di masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu masalah talabul ilmi. Yang kedua, berkait dengan istiqamah setelah talabul ilmi wal amal bihi, selama mereka masih ada, para alim ulama, para masyayikh, orang-orang yang berilmu, para guru-guru yang membawa ilmu, maka hendaklah kalian berjalan bersama mereka. Ini penting, sangat-sangat penting. Bimbingan mereka, nasihat mereka, fatwa mereka, kita pegang kuat-kuat. Khususnya ketika terjadi satu perkara yang ta'umul balwa. Ta'umul balwa itu mencakup masyarakat luas. Seperti ketika yang terjadi adalah fitnah yang sifatnya nasional atau internasional. Perkara besar. Yang kalau engkau berfatwa, fatwanya akan berpengaruh pada orang banyak. Ini bahaya. Ini sangat bahaya kalau kita lancang berani berbicara tanpa ilmu. Kalau kita lancang berani berbicara tanpa bimbingan para ulama. Maka barakallahu fikum. Yang kedua, tanya kepada mereka para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih." Mereka itu, kata Allah, jika datang satu urusan, apakah perkara keamanan atau ketakutan, adaa'u bih, mereka langsung sebarkan. Walau rujuhu, kalau saja mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan pada Allah dan Rasulnya, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, pemegang urusan di kalangan mereka, la'alimahu alladzina yasandutunahu minhum, niscaya mereka akan bisa beristinbat hukum, niscaya mereka akan bisa menyimpulkan kesimpulan hukum kalau dikembalikan pada ulil amri, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Kalau engkau memang ahlinya, silakan merujuk langsung pada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Kalau tidak, tanyakan kepada para ulama yang merujuknya kepada kitab wa sunnah. Karena bidna azakumullah. Ulil amr ada dua. Ulama dan umara. Ulama dan umara. Dan untuk kembali kepada mereka, tetap sabar bersama mereka, dua-duanya adalah perangkat istiqomah. Dua-duanya perangkat istiqomah. Merujuk kepada ulama dan juga sabar bersama umara. Karena Allah sebut dengan ulil amri yang mencakup kedua-duanya. Ulil amri pemegang urusan. Berarti kalau memegang urusan agama, para ulama. Kalau memegang urusan dunia, para umara, para pemerintah. Maka fitnah-fitnah tadi yang menyebar kemana-mana, isu-isu yang menakutkan, isu-isu yang mengerikan, kembalikan pada mereka. Imma kepada para penguasa, kalau urusannya dengan dunia, bagaimana Pak? Begini. Musyawarahlah dengan para penguasa. Atau kalau urusan agama, tanyakan kepada para ulama. Ya sadatul ulama, terjadi di negeri kami begini. Aftuna ma'jurin, berikan fatwa kepada kami, semoga Allah berikan pahala kepada kalian. Maka kata Allah, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya mereka akan bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Oh enggak, kata penguasa tadi, kejadiannya begini. Tidak lebih. Aman, alhamdulillah. Tanya kepada Polres Polsek, udah ada itu aman. Tanya kepada kepala desa dan seterusnya, sehingga kita mendapat jawaban. Demikian pula bertanya kepada para ulama kalau berkait dengan masalah agama, maka fatwa mereka adalah fatwa ala ilmin, di atas ilmu. Beritanya kita sampaikan, ilmunya mereka yang menyampaikan. Beritanya kita menyampaikan, syekh kejadiannya begini, bagaimana pendapatmu? Maka disampaikan hadis, ayat dan sebagainya. Pegang kuat-kuat. Karena barakallahu fikum, menyelisihi para ulama, fasadad din, akan rusak agama. Kalau menyelisihi para umara, para penguasa, fasadad dunia, akan rusak dunia. Siapa yang menentang ulamanya, maka dia akan rusak agamanya. Dan siapa yang menentang penguasanya, akan rusak dunianya. Ini tariqat al-istiqamah atau perangkat istiqamah, untuk tetap berjalan bersama mereka, para ulama dan para umara. Yang berikutnya dari perangkat istiqamah adalah doa. Tadi kan usaha, belajar mengkaji. Tetapi barakallahu fikum, yang menentukan adalah Allah, yang menakdirkan adalah Allah. Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati-hati manusia ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka bagaimanapun alimnya, bagaimanapun ilmunya, bagaimanapun luasnya ilmu dia, kalau Allah takdirkan sesat, ya sesat. Baik, tetapi apa yang Allah takdirkan atau siapa yang Allah takdirkan selamat, maka dia akan selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah banyak terjadi orang yang tadinya ditokohkan sebagai orang berilmu, ternyata menyimpang sesat. Ada bahkan yang sampai bukan hanya keluar dari sunnah, bukan hanya menyimpang dari ahlu sunnah, bahkan menyimpang dari agama Islam, menjadi ateis. Ada terjadi menjadi komunis. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang berikutnya adalah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ini doa yang diajarkan dalam Quran dan juga diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita berdoa dan berusaha, Allah berikan kejelasan. Kalau Allah berikan kejelasan setelah kita berusaha dan berdoa, usaha dan doa, ada hasilnya. Ada kejelasan, hujjah, dalil, fatwa yang berdasarkan ilmu, masya Allah, maka terimalah, jangan ditolak. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mencari ketika dapat ditolak? Kayaknya enggak mungkin ya. Tetapi seringkali terjadi orang yang mencari berdoa, ketika diberi ada penyakit yang menyebabkan dia menolak. Sebut saja sebagiannya. Pertama, hawa. Ternyata keputusannya tidak sesuai selera. Ternyata keputusannya gak sesuai dengan keinginan dia. Loh, kok begini fatwanya? Loh, kok begini ayatnya? Kok begitu hadisnya? Mulai dia bermain. Mungkin ayat ini maksudnya kesana, bukan kesini. Mungkin hadis ini kesana, bukan kesini. Ini hawa. Barakallahu fikum. Yang juga sering menyebabkan orang menolak kebenaran adalah taklim, membebek. Loh, kok beda dengan guru saya yang saya cintai dari dulu? Yang ketiga, bisa jadi karena asobiyah. Oh, itu datangnya dari bukan kelompok kami, tidak kami terima. Tapi berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah. Demikian pula yang keempat, kesombongan. Kok dia yang menjawabnya? Padahal hak. Dia enggak. Dia menolak. Atau ashab. Orang-orang yang dia bermajlis dengannya. Yani ahlul bid'ah. Ngapain kamu terima seperti itu? Berarti teman yang menghalangi. Berarti barakallahu fiikum yang keberapa ini? Kalau yang satu atau tiga catat? Yang depan ini kelihatannya cuma dua yang nyata, ketiga. Ini yang keberapa ini? Perangkat istiqomah yang keberapa? Lima? Taib ala kulihan. Perkara ini, yang terakhir ini adalah, kalau sudah datang kejelasan dengan dalil-dalil dan fatwa para ulama, maka terima, jangan ditentang dengan hawa nafsu, dengan taklid, dengan asabiyah, dengan kesombongan, dengan kedengkian, dengan hasad. Dan jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Karena bermajlis dengan ahlul bid'ah akan menyebabkan engkau terhalang dari kebenaran. Contohnya seperti apa yang Allah kabarkan dalam Quran, penyesalan orang-orang dalam neraka. Yauma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana shaytanu al-insani khadula. Kata Allah, ingatlah nanti ketika orang-orang zalim menyesal dalam neraka, menggigit jarinya sambil berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku ini menjalani atau mengikuti jalan Nabi, duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Nabi. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari zikir ini, dari peringatan ini. Berarti ini menyesal karena salah pilih teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani, dia sesatkan aku setelah tadinya kebenaran datang padaku. Tetapi karena temannya, jangan. Ngapain? Jangan dengerin ucapan mereka. Tutup aja kupingmu. Akhirnya ikut sesat bersama orang sesat tadi. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kurang lebih ini perangkat-perangkat istiqamah. Mungkin mudah teorinya, tapi berat prakteknya. Maka doanya kepada Allah harus sungguh-sungguh dan ikhlas. Dan jangan berhenti. Setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita, harus kita rasakan dengan hati kita bahwa benar-benar saya minta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Karena hidayah, ada hidayah ilal Islam, ada hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam, orang yang tadinya kafir dapat hidayah masuk Islam. Tapi di dalam Islam ada 73 aliran yang 72-nya semuanya sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluhum fin nar illa wahida." Maka kita harus berusaha untuk mengikuti yang satu tadi dan berdoa, "Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim." Dan ini sekaligus jawaban dari syubhatnya orang-orang di luar Islam. Orang-orang di luar Islam seperti Yahudi, Nasrani memiliki syubhat. Orang Islam itu masih belum yakin dengan agamanya, katanya. Orang Islam itu belum yakin dengan agamanya. Buktinya tiap sholat selalu doa, tunjuki kami jalannya. Mereka belum dapat petunjuk. Beda dengan kita, sudah dapat petunjuk dari Tuhan Yesus katanya. Lihatlah orang Islam doanya, berikan petunjuk, berarti belum dapat mereka. Ini kebodohan. Dan sudah terjawab kebodohan mereka tadi. Bahwasanya hidayah, ada hidayah ilal Islam, ada hidayah fil Islam. Karena orang yang berusaha untuk berpegang dengan Islam pun banyak yang keliru, banyak yang salah. Banyak yang mengira itu Islam padahal bukan. Banyak yang mengira bahwa ini ajaran sunnah padahal bukan. Banyak mengira itu tauhid padahal bukan. Maka ingatlah ketika mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, bahwa kita benar-benar meminta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Ikhwanu fillah a'azzakumullah. Bagian kedua dari pembahasan kita adalah tentang al-masajid durud dzikri wal ilmi. Tempatnya talabul ilmi, tempatnya ilmu, tempatnya pusat dakwah Islam adalah masjid. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tayalisi dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW menyatakan, "La yuqinu rajulun muslim al-masajid lis-salati wadh-dhikri illa tabashbashallahu bihi hina yakhruj min baytihi kama yatabashbash ahlul ghaib bighaibihi idha qadima alayhim." Kata Nabi Rasulullah SAW, tidaklah seorang Muslim mendatangi masjid untuk salat, untuk zikir, untuk ibadah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yatabashbash. Yatabashbash dari kata bashasha, kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Tetapi tentunya kita tidak tahu seperti apa wajah Allah Subhanahu wa taala yang pasti maha sempurna. Bahwa Allah gembira dengan kedatangan hamba tadi ke masjid sampai keluar dari masjid. Sejak datang disambut oleh Allah sampai pergi dari masjid. Seperti gembiranya orang yang menyambut orang yang lama tidak bertemu dengannya. Ghaib yang pergi safar kemudian pulang, bagaimana kamu menyambutnya? Gembira, fulan datang, alhamdulillah. Itu barakallahu fikum, kegembiraannya seperti kegembiraan orang yang bertemu dengan orang yang baru datang dari jauh. Tentunya kayak apanya, tidak sama Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyambutkan gembira, wajahnya cerah, senyumnya lebar, mengucapkan kata-kata yang masya Allah, Alan kapan datang, bagaimana kabarnya, bagaimana seterusnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk, sesuai dengan kesempurnaannya. Tetapi dalam riwayat ini Nabi menyatakan Allah gembira dengan datangnya orang ke masjid untuk beribadah, untuk salat, untuk zikir dan seterusnya. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Al-masajid majalisul anbiya." Kata Ali bin Abi Thalib, masjid-masjid itu adalah majlisnya para nabi. Di mana nabi bermajlis? Di masjid. Ikhwan bin Azam, tidak harus resmi duduk di sini pakai meja, pakai sofa, enggak harus. Bermajlis itu bisa duduk 5 orang di belakang sambil membicarakan hafalannya, yang satu mentasbih yang lain. Itu juga majlis. bisa membuat halqah-halqah, yang satu membacakan dalil, membacakan hadis, membacakan kitab, bisa. Bisa membacakan kitab, yang satu mendengar. Bisa pula murajaah hafalan. Semua itu dalam majlis-majlis ilmu. Bisa juga kajian-kajian non-resmi, tidak resmi. Bisa kan? Kakak kelasnya mengumpulkan adik-adik kelasnya. Ini saya terangkan. Belum paham kan? Iya tadi ustaznya terlalu cepat, saya enggak paham. Dengarkan. Saya terangkan pula. Itu juga majlis ngobrol yang baik di masjid. Ya jangan ngobrol maksiat. Itu juga majlis. Barakallahu fiikum. Majlisnya siapa? Majlisnya para anbiya. Wa hirzun minasyaitan, dan perlindungan dari syaitan. Kalau kamu di tempat lain, bukan masjid, masih mungkin ada yang berbuat sesuatu yang dosa dengan HP-nya misalnya. Tapi masjid ada perasaan, ini masjid, tempat ibadah. Iya kan? Terjaga dari syaitan, hirzan minasyaitan, terlindungi dari syaitan. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, kalau pembahasan tadi diawali dengan talabul ilmi, maka tempatnya adalah masjid. Sumbernya, pusat dakwahnya, pusat ilmunya adalah masjid. Bahkan dengan salat lima waktu, Allah persatukan kaum muslimin. Paling tidak sekampung sekitar masjid itu. Si Fulan kok gak kelihatan? Oh iya, si Fulan sakit. Tahu saudaranya sakit. Sebelum kemana? Oh safar, dia pergi. Tahu saudaranya pergi. Sehingga ketika datang, apa kabarnya? Dari mana? Kemarin. Kalau yang sakit bisa ditengok. Berarti barakallahu fikum, masjid ini mempersatukan kaum muslimin. Sekampung demi sekampung. Lalu bagaimana kampung ini dengan kampung lainnya? Kampung ini dengan kampung lainnya bisa dengan masjid yang lebih besar ketika sholat Jumat. Sholat jamaah sekitarnya saja. Tetapi sholat Jumat, kata para ulama, di masjid jami'. Maknanya jami' adalah yang yajma' al-ahya. Masjid yang mengumpulkan masjid-masjid kecil tadi dalam satu masjid besar. Disebut masjid jami'. Sehingga ketika ada seseorang ikhwan kita membangun masjid kecil, kemudian mau mengadakan Jumatan, dilarang sama orang kampung, sama pimpinan kampungnya, karena sini ada masjid besar. Saya benarkan. Iya, dia benar. Ke masjid besar saja. Sehingga kita pakai untuk kajian biasa saja, tidak sholat Jumat. Karena memang itu yang sunnah. Masjid-masjid kecil tadi digabung dalam masjid besar. Tapi untuk satu kota, Ustaz, atau satu kampung yang lebih besar lagi, sholat Id di lapangan, sehingga muat orang semua, sekian kampung masuk semua dalam satu lapangan. Masya Allah. Ini semua ada hikmah. Semua hukum syariat memiliki hikmah. Dan di antara hikmahnya adalah persatuan umat, menyatukan kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum, salat jamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Pertama Allah menyebutkan dalam Quran, "Warka'u ma'arraqin," rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, ini salatlah bersama orang-orang yang salat, disuruh bersama dengan orang-orang yang salat. Yang kedua, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Ummi Maktum, aku pernah meminta izin kepada Nabi untuk tidak salat ke masjid karena aku buta, dan antara rumahku dengan masjid melewati padang pasir yang banyak binatang-binatang berbisa. Nabi tadinya mengizinkan, tapi kemudian dipanggil kembali. Atasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Terdengarkah suara azan? Azan yang tanpa speaker. Azan yang tanpa speaker. Dan itu fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. ketika kita sampaikan, ya Syekh, batasan mendengar adzan itu, apakah adzan seperti sekarang pakai speaker? Lah, batasannya adzan tanpa speaker. Artinya kalau sudah jauh dari masjid adzan tanpa speaker tidak terdengar, dia sudah tidak dianggap sebagai orang yang harus datang ke sini. Dianggap sudah jauh dari masjid. Barakallahu fiikum. Apakah kau dengar adzan? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, aku dengar. Kalau kau mendengar adzan, datanglah walau habwan. Datanglah walaupun dengan merangkak. Disebut walaupun dengan merangkak. Tapi apalagi kita yang tidak buta, tidak perlu melewati tempat-tempat yang berbahaya, enggak perlu melewati hutan dan seterusnya. Apalagi ada ancaman dari Nabi SAW. Kalau saja bukan karena wanita dan anak-anak yang ada di rumah, niscaya aku ingin untuk mewakilkan seseorang mengimami, dan aku membawa beberapa orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Ini menunjukkan wajibnya berjamaah ke masjid. Mengapa kok sepenting itu? Hikmahnya sangat banyak. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa nilai 27 itu karena keutamaan bersolat berjamaah di masjid itu keutamaannya kurang lebih 20 sekian, bahkan bisa lebih. Disebutkan oleh beliau satu persatu. Ketika solat berjamaah di rumah dan di masjid, apa perbedaannya? Jalan kakinya dinilai. Menaikkan derajat mengampuni dosa, menaikkan derajat mengampuni dosa, menaikkan derajat sampai ke masjid. Masuk masjidnya ada doa, Allahumma aftahli abwaab rahmat. Keluar masjidnya ada doa. Ketika salat mendengar qiraah imam. Ketika salat ada tilawatul rahmi, bertemu dengan saudara-saudara. Ketika salat berjamaah di masjid disebutkan sekian puluh atau 20 sekian faedah. Oleh karena itulah dikatakan bahwa salat jamaah tafdhulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Ini pendapat beliau. Artinya 27 itu keutamaannya. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Sekian banyak keutamaan orang yang salat berjamaah di masjid yang tidak didapat orang salat di rumah. Salah satunya sering ngelambiar kalau salat di rumah. Iya Pak, iya. Jujur saja. Ketika terpaksa kita salat karena terlambat dan sebagainya di rumah, tiba-tiba rupanya rakaat berapa ya? Kalau di masjid tinggal ngikut ruku baca salat ruku. Berdiri baca bacaan berdiri. Tasyahud baca bacaan tasyahud. Jauh dari kealpaan, jauh dari kelupaan. Berkata Ikrimah Ibn Ammar rahimahullahu taala, sami' kitab Umar Ibn Abdul Aziz. Aku mendengar tulisan surat Umar Ibn Abdul Aziz. Ini bukan Ikrimah sahabat, Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah Ibn Ammar. Di antara isinya dari suratnya Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz, amma ba'du fa'mur ahlal ilmi an yansyurul ilma fi masajidihim. Perintahkanlah kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, untuk menyebarkan ilmunya di masjid-masjid. Fa inna sunnah kanat qad umitat. Karena sunnah ini adalah sunnah yang sudah mulai dimatikan. Untuk meramaikan masjid kembali dengan taklim, dengan kajian-kajian. Dan kemudian beliau juga diriwayatkan memiliki ucapan yang berkait dari beliau. Secara makna, kata beliau, siapa yang sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya, maka dia ta'assasat dalalah. Dia sedang membangun kesesatan. Kajiannya di rumah ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita saja. Sendal disembunyikan. Masukkan sendalnya. Tutup pintunya. Rapat-rapat. Kajian sembunyi-sembunyi. Kajian apa? pasti kesesatan. Kata Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena kalau engkau mengajarkan Quran, semua kaum muslimin punya Quran. Kalau kau mengajarkan hadis, hadis, semua kaum muslimin punya kitab hadis, punya kitab Bukhari, punya kitab Muslim, enggak ada yang perlu disembunyikan. Sehingga barakallahu fiikum, perintahkan mereka, kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, perintahkan ahlul ilmi untuk menyebarkan ilmunya di masjid. Barakallahu fiikum. Ini raddan ala ikhwanil muslimin. Ini bantahan kepada ikhwanul muslimin. Kaum ikhwanul muslimin mengajarkan sembunyi-sembunyi dalam dakwah di rumah-rumah, bahkan menuduh masjid itu sudah tempatnya musyrikin, kata mereka. Kata Said Qutb. Masjid-masjid yang mengumandangkan azan dengan la ilaha illallah padahal di dalamnya musyrikin, kata Said Qutb. Astagfirullah. Sehingga mereka sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, tidak mau dakwah di masjid. Apa yang dimaksud musyrikin? Katanya beriman pada tauhid, percaya pada penguasa tauhid, percaya kepada presiden tauhid dan seterusnya. Na'udzubillah. Ternyata ucapan para ulama, jadikanlah masjid sebagai pusat dakwah. Ikhwanuddin a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan ucapan Abu Idris A'id ibn Abdullah Al-Khawlani rahimahullah. Kata beliau, al-masajid majalisul kiram. Masjid-masjid itu adalah majlis-majlisnya orang-orang mulia. Masjid adalah majlisnya orang-orang mulia. Kalau kita ingin dikatakan orang mulia, ya majlisnya di masjid. Kalau majlisnya di pojok-pojok gang, biasanya bukan orang mulia. Apalagi majlisnya di pinggir selokan dengan lampu yang redup. Ada 5-6 orang kerumunan, kira-kira lagi ngapain? Ya sudah bisa ditebak, kalau enggak lagi minum khamr, lagi narkoba. Majlisnya orang yang kiram, orang-orang mulia, adalah masjid. Jadikan masjid ini sebagai pusat dakwah, pusat pertemuan, pusat persatuan, pusat bentuk sebuah ukhuwah imaniyah. Ada kejadian, satu orang tadinya ikhwan kita, bersama kita, hanya karena urusan ketika membangun masjid ada perselisihan. Dan dia berkata, saya enggak akan injak masjid ini kalau jadi. Saya tidak mau ikut-ikutan, saya tidak mau bantu dan sebagainya. Akhirnya dia dinasehati sama banyak orang, termasuk saya. Antum kalau tidak suka sama si Fulan dan si Alan, ya urusan antum dengan dia. Kenapa masjid yang ditinggal? Masjidnya sudah jadi dan sudah makmur, sudah kajian-kajian, tetap gak mau menginjak. Diingatkan lagi, tetap tidak mau ke masjid. Artinya itu gak sholat ke masjid, saya sholat ke masjid lain. Masjid siapa? Masjidnya Ahlul Bid'ah. Kan cuma sholat aja. Apa jadinya setelah itu? Sekarang sudah seperti orang awam, musbil, merokok, na'udzubillah, maksiat, hilang, gak ada sisanya lagi. Karena apa? Karena menjauhi masjid kaum muslimin, masjid ahlus sunnah. Hanya arasan pribadi, karena kecocokan pribadi. Sehingga usikum wa nafsi bi taqwallah, aku wasiatkan pada antum semua untuk taqwallah, ramaikan masjid ini karena Allah, jangan karena manusia. Dan kalau ada sesuatu dengan manusianya, jangan masjid yang ditinggal. Nanti ujung-ujungnya mislah fulan. Nanti ujung-ujungnya mislah fulan, na'udzubillah min dzalik. Jauh dari ahli sunnah, jauh dari salafiyin, jauh dari kaum muslimin, jauh dari musallin, jauh dari orang-orang yang salat. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.